بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Selesai pembahasan babu majah fi tanjim. Bab tentang dalil-dalil. Ancaman-ancaman yang datang dalam tentang ilmu nujum, yakni ilmu ta'thir. Dan sudah selesai walhamdulillah pembahasan tersebut yang diakhiri dengan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, sehingga masuk pada bab yang setelahnya yang mana bab ini masih memiliki kaitan dengan ilmu nujum, bab yang sebelumnya. Hanya saja bab yang sebelumnya di situ adalah umum tentang semua ilmu nujum, ilmu ta'thir yang mana ilmu nujum yang dilarang adalah ilmu ta'thir. Sedangkan yang diperbolehkan adalah ilmu tasyir. Sedangkan ilmu ta'thir ada tiga bentuk. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ilmu nujum yang termasuk dari ilmu ta'thir. Yang pertama adalah berkaitan tentang masalah ibadatun nujum, beribadah kepada bintang. Menjadikan bintang-bintang itu sebagai an-nafi' wad-dar. Yang bisa mendatangkan manfaat. Yang bisa mendatangkan madarat dan menolaknya. Sehingga dengan keyakinan bahwasanya bintang-bintang tersebut nafi' wa dhar, memberikan manfaat dan bisa menolak madarat, maka mereka mengibadahi an-nujum, bintang-bintang itu. Bentuk ilmu ta'thir yang pertama, bentuk ilmu ta'thir yang kedua, menjadikan bintang-bintang terbitnya dan tenggelamnya sebagai sebab tentang apa yang terjadi di muka bumi. Terbitnya bintang tertentu atau tenggelamnya bintang tertentu. Itu sebab, menjadi sebab dari kejadian yang terjadi di muka bumi. Apakah itu hujan? Ataukah bertiupnya angin? Ataukah terjadinya bencana alam ataupun yang lainnya dari kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Ini ilmu ta'thir, bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga. Ilmu nujum yang mengantarkan seseorang sampai kemudian dia yadda'i syai'an min ilmil ghaib. Dengan ilmu nujum yang dia pelajari dan dia ketahui, menjadikan dia mengaku mengetahui sedikit saja dari perkara yang gaib, mengantarkan dia ilmu perbintangan tersebut, menjadikan dia kemudian dia mengatakan bahwasanya orang yang lahir di rasi bintang ini dan rasi bintang itu, maka pada tahun ini dia akan mengalami demikian dan demikian kehidupannya, kebahagiaan, kesengsaraan, rezeki, jodohnya, musibah yang menimpanya, demikian dan demikian. Jenis yang ketiga ini, ilmu nujumnya menjadikan dirinya itu mengaku, mengetahui perkara yang gaib. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Dan ini termasuk dari bentuk sihir. Sehingga muallif rahimahullahu taala mendatangkan hadis Abi Musa Al-Asy'ari yang di situ terdapat lafaz la yadkhulunal jannah thalatha, tidak akan masuk ke dalam surga tiga orang. Di antara tiga orang tersebut adalah musaddiqun bisihir, orang yang membenarkan sihir. Yakni dari bentuk perbintangan, ilmu perbintangan yang termasuk dari perbuatan sihir. Adalah jenis yang ketiga, ilmu perbintangan yang menghantarkan seseorang. Menjadikan dia, kemudian dia mengaku-ngaku, mengetahui sedikit saja dari ilmu gaib. Maka membenarkan khobar-khobarnya. Nah. Akan menjadikan seseorang la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, karena ini sesuatu kekufuran, kesyirikan kepada Allah, karena dia berarti juga menetapkan bahwasanya di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib. Nah, bukan hanya Allah saja, ada yang lain juga yang mengetahui perkara yang gaib dengan dia membenarkan sihir. Nah, ya, ini membenarkan ilmu perbintangan, ilmu takdir jenis yang ketiga yang kita sebutkan. Nah, adapun bab, kalau bab yang sebelumnya adalah umum mencakup tiga jenis ilmu takdir. Nah, masuk di dalamnya ibadatun nujum, masuk di dalamnya menjadikan nujum itu sebab. Dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, menjadikan ilmu nujum tersebut menghantarkan dia mengetahui atau mengaku bahwasanya dia tahu sedikit dari ilmu gaib. Tiga jenis ilmu takdir. Nah, masuk dalam bab yang sebelumnya. Nah, tapi di bab yang berikutnya ini khusus. Nah, yang mana muallif mengatakan babu maja fil istisqa bil anwa. Bab tentang apa-apa yang datang maja'a. Nah, minal wa'id fil kitab wa sunnah. Ancaman-ancaman yang datang di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Tentang al-istisqa. Nah, itolabus suqya. Meminta hujan. Nah, bil anwa, dengan bintang. Nah, mengharapkan hujan, meminta hujan, menginginkan hujan, menginginkan turunnya hujan, mengharapkan turunnya hujan. Nah, bil anwa, dengan al anwa, al anwa e an nujum, al anwa jamak dari nau. Nah, dengan hamzah, nauun hamzah, artinya adalah najmun, yakni tempat. Tempat yang dilalui kemarin, mana zilul komar, tempat-tempat beredarnya bulan, tempat peredarannya bulan, ada 28 tempat. Nah, dan setiap tempat tersebut melewati bintang tertentu. Nah, ini namanya nau. Nah, namanya No, bintang-bintang tersebut yang dilewati bulan, tempat beredarnya bulan. Nah, setiap malam melewati satu tempat, malam berikutnya melewati tempat ini, tempat itu. Nah, ini namanya nau. Nah, maka kaitannya ini dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya umum, mencakup semua jenis ilmu perbintangan, ilmu takdir. Kalau yang bab yang ada di hadapan kita ini khusus. Nah, menyebutkan tentang satu, yakni menjadikan bintang tersebut sebab. Nah, dengan apa yang terjadi di muka bumi, apakah itu hujan? Nah, ini contohnya hujan. Nah, dengan terbitnya hujan, terbitnya bintang ini, atau tenggelamnya bintang itu, nah, menyebabkan terjadinya hujan. Nah, terbitnya bintang ini menunjukkan bahasanya, nah, hujan ini dengan sebab terbitnya bintang yang tadi malam itu. Nah, mutir nabi nau ikada. Nah, kita dihujani pagi ini karena terbitnya bintang itu. Nah, sebagian menisbahkannya kepada terbitnya bintang, sebagian menisbahkan kepada tenggelamnya. Nah, terbenamnya bintang tertentu. Kita dihujani pagi ini karena tenggelamnya bintang ini. Nah, sesuatu yang sudah terjadi loh ya. Nah, dan dia menjadikan sebab. Kalau yang akan terjadi, nah, maka masuk dalam jenis yang ketiga. Yadai syai'an min ilmil ghaib, menjadikan bintang itu sesuatu yang mengantarkan dia kepada ilmu sihir, sehingga dia mengaku mengetahui sedikit saja tentang ilmu, bahwasanya nanti di tahun ini, waktu ini akan turun ini, turun ini, ya, turun hujan atau yang jenisnya. Nah, masa yang akan datang, mustakbar. Nah, kalau ini mutir nabi nau ikada, kita dihujani pagi ini dengan sebab terbitnya bintang ini tadi malam, atau tenggelamnya bintang itu tadi malam. Nah, maka yang seperti ini termasuk dari ilmu nujum yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalil yang disebutkan muallif rahimahullahu taala wa qaulillahi taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala di antara dalilnya yang ada dalam kitabullah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, ayat ini, nah, sebelumnya ayat-ayat yang sebelumnya yang bunyinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala, maka sekali-kali tidak. Nah, lanya terpisah dengan yang setelahnya. Nah, bukan menafikan yang setelahnya. Fala uqsimu, aku tidak bersumpah, bukan. Fala. Nah, maka sekali-kali tidak uqsimu bima waqi'in nujum. Aku bersumpah, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan mawaqi'in nujum, tempat beredarnya bintang-bintang. Nah, jangan dianggap sumpah dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini adalah sumpah yang sepele, sumpah yang remeh, sumpah yang ringan. Nah, sumpah yang besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala mentakid dengan yang lafaz yang setelahnya, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, dan sungguh ini adalah sumpah kalau seandainya kalian tahu, sumpah yang agung, sumpah yang besar. Nah, bukan sumpah yang ringan. Nah, sampai bersumpah yang seperti ini. Nah, kita saja kalau untuk menekankan sesuatu, untuk mentaukid sesuatu, untuk menjadikan mukhatab orang yang diajak bicara itu perhatian dengan khobar yang akan kita sampaikan, nah, supaya nah, mukhatab orang yang diajak bicara itu perhatian. Nah, ini khobar yang aku sampaikan ini benar ini. Nah, bukan perkara yang remeh. Kita datangkan dengan sumpah. Wallahi inna Zaidan mujtahidun, demi Allah, sungguh Zaid itu orang yang bersungguh-sungguh. Aku tahu dia. Nah, di pondok ini, di mahat ini, Zaid itu orang yang semangat ya. Wallahi. Nah, apa manfaat sumpah tersebut? Nah, perkara yang besar. Nah, khobar yang ingin dia sampaikan itulah benar-benar. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Sungguh itulah qasam, sumpah, kalau seandainya kalian tahu itulah sumpah yang agung, yang besar. Nah, ini namanya muqsam bih, sesuatu yang dipakai untuk sumpah apa? Peredaran bintang yang dijadikan sebagai sumpah, bersumpah dengan beredarnya bintang-bintang. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya? Atas apa? Untuk apa? Nah, untuk menetapkan yang setelahnya dari lafaz firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nam innahu laqur'anun karim. Nam sungguh. Nah, ini untuk ini menetapkan ini. Bahwasanya itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Untuk menetapkan bagaimana mulianya Al-Qur'an. Nah, pakai sumpah terlebih dahulu menunjukkanlah perkara yang besar. Nam bahwasanya itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Sering kita sebutkan makna Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'anul Karim, apa maknanya Al-Karim nggih. Nah, kadang enggak tahu maknanya, cuman ya Al-Qur'anul Karim ini. Nah, disebutlah mereka para ulama makna dari Al-Karim adalah kathirul khair wa ghazirul ilm. Maknanya Al-Karim adalah bahwasanya Al-Qur'an itulah kathirul khair, banyak manfaatnya. Nah, apakah itu manfaat yang berkaitan tentang perkara dunia? Ataupun manfaat yang berkaitan tentang perkara akhirat? Nah, kathirul khair, banyak manfaatnya di dalam Al-Quran tersebut. Nah, baik itu manfaat yang sifatnya dunia, ataupun manfaat yang sifatnya akhirat, manfaat yang di situ mengandung masalih, kebaikan-kebaikan bagi makhluk semuanya. Nah, di dunianya ataupun di akhiratnya. Nah, karim, yakni kathirul khair, banyak manfaatnya, wa ghazir, nah, dan banyak juga ilmunya, al-ilm, ilmu yang dikandung di dalamnya. Nah, Al-Quran sifatnya seperti ini. Nah, bahasanya Al-Quran adalah al-karim, banyak manfaatnya di situ. Nah, innahu laqur'anun karim, fi kitabim maknun, di dalam kitab al-maknun, kitab yang tersembunyi. Nah, tidak ada yang bisa menjangkaunya dari kalangan makhluk, lebih-lebih lagi dari kalangan syaitan. Nah, tidak bisa disentuh oleh mereka para syaitan, sehingga syaitan tersebut kemudian merubah-rubah apa yang ada dalamnya, dalam kitab yang tersimpan maknun. Nah, dijaga, diagungkan, dimuliakan di antara mereka para malaikat. Nah, kitab yang demikian keadaannya, kondisinya. Nah, sehingga tidak bisa disentuh oleh yang lainnya dari kalangan makhluk, bahkan syaitan enggak bisa. Nah, la yamassu illal mutahharun, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Nah, illal mutahharun minal malaikah, dari kalangan malaikat. Nah, kecuali mereka para malaikah. Nah, sehingga hanya para malaikah saja. Nah, al mutahharun, yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, yang mana Al-Qur'an tersebut turun dari sisi Rabb semesta alam. Turun dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim Al-Khabir, yang Maha mengetahui apa itu yang bermaslahat bagi hambanya, apa itu yang baik bagi hambanya, apa itu yang bisa memberikan kerugian bagi hambanya, memberikan mafsadah bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim Al-Khabir, Maha mengetahui. Nah, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang demikian sifatnya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan hambanya, mengetahui apa yang itu bagus bagi hambanya, mengetahui apa yang itu bermaslahat bagi hambanya, dan apa saja itu yang bisa menyebabkan madarat bagi hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut. Nah, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Khabir, Maha mengetahui dengan keadaan hambanya, apa yang terbaik buat hambanya. Nah, kalau seandainya demikian, kondisi Al-Qur'an itu demikian diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Khabir. Nah, dan juga di dalamnya adalah kathirul khair, banyak kebaikannya, banyak ilmunya. Kondisinya demikian, afa bihadal hadithi antum mudhinun. Nah, maka kemudian apakah dengan hadis ini, Al-Quran ini, antum mudhinun, kemudian engkau berbasa-basi? Afa bihadal hadithi antum mudhinun, dengan Al-Quran yang demikian sifatnya, turun dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan hambanya, apa yang baik bagi hambanya, apa itu yang mengandung masalah bagi hambanya, dan apa saja yang bisa menyebabkan madarat bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kalau seandainya demikian, afa bihadzal haditsi antum mudhinun, apakah dengan Al-Qur'an ini kemudian kamu, kemudian kalian berbasa-basi, yang harusnya kalau seandainya Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, yang demikian keadaannya harusnya engkau pegang teguh Al-Qur'an tersebut, engkau pegang kuat-kuat Al-Qur'an tersebut. Jangan sampai engkau lepaskan kebenaran yang ada di dalamnya, tauhid yang ada di dalamnya, yang semuanya itu adalah mengandung masalah kebaikan bagi hambanya. Nah, harusnya yang demikian menjadikan engkau memegang kuat Al-Quran tersebut, engkau berpegang teguh dengannya, kebenaran yang Allah turunkan di dalamnya. Akan tapi afa bihadzal hadits antum mudhinun, dengan hadits Al-Qur'an yang seperti ini bentuknya, kamu justru berbasa-basi, kamu justru berbasa-basi, engkau mengalah, engkau merasa lembek karena celaan yang datang dari mereka, sersaan yang datang dari mereka, orang-orang kufar ataupun musyrikun mencela dengan berbagai macam celaan, menghina dengan berbagai macam hinaan, cercaan, intimidasi, dan yang lainnya. Kemudian engkau mengalah. Nah, menjadikan engkau kemudian rukun, condong terhadap mereka. Mengalah sedikit saja dari apa yang ada dalam Al-Quran, yang harusnya engkau pegang kuat-kuat Al-Quran tersebut, karena di dalamnya mengandung masalah yang banyak bagi makhluk. Nah, yang harusnya dipegang kuat-kuat Al-Quran tersebut. Akan tapi apakah dengan celaan yang datang dari mereka, cercaan yang datang dari mereka, kemudian engkau mulai melemah. Nah, gak apa-apa ngikuti sedikit dari apa yang mereka inginkan. Melepas. Nah, kebenaran yang tadinya sudah dia pegang hanya untuk basa-basi dengan manusia. Nah, padahal dalam Al-Quran di situ kathirul khair, banyak kebaikannya, banyak masalehnya, turun dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. kemudian kau lepaskan Al-Quran tersebut karena condong terhadap manusia. Afa bihadal hadithi antum mudhinun? Apakah dengan Al-Quran ini kemudian kalian berbahasa basi? Kalau seandainya itu kalam makhluk, kalau itu adalah perintah makhluk, mungkin bisa. Nah, bahasa basi ngalah lah. Nah, ini juga cuma perintahnya si Fulan suruh lakukan kayak gini. Nah, kalam manusia. Nah, ini kalam Allah al-alim, al-khabir, yang maha tahu, yang maha mengetahui kemaslahatan bagi hambanya. Dilepas sesuatu yang itu mengandung masoleh yang banyak, kebaikan yang banyak, kemudian dilepas. Hanya untuk mengalah kepada manusia, berbasa-basi kepada mereka. Nah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Nah, kita lanjutkan ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Tayyib natafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.